200.000 syariah dan seterusnya sampai ayat ke 151. Alaku Batakun itu ayat wa anna hadha surati mustaqimah fatabimuhu wa latadabimu subula tafarraqabikum ansabilihi dhalikum wassakum bihila alakum tatakun. Di Madinah. Wa qawlu ta'ala lan dawuh Allah ta'ala wa ma qadarullah dawuh wa ma qadarullah wa qawli ta'ala maring dawuh Allah ta'ala wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Itu tepatnya pada surat Al-An'am ayat 91 92 93 1 2 dan 93 Maqadarullah haqqa qadri irqalu ma zalallahu ala basyari min syaih dan seterusnya sampai ayat 93 Uluna alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbiru. Wa ya utawi surat Al-An'am iku mi'atun satus wa khomsunan limo wa situnalan swidak satus swidak limo apane ayatan ayate 165 ayat wa adatu kalimatiha utawi bilangane biro-biro kalimai ayat kalimai surat Al-An'am iku salah su'alafin telung piro-piro ewu, telung ewu, wasna tanilan loro, wakom sunalan ceket, berarti 3052 plus 3000, ya, ya. Song karena 0052 ayat kalimah wa khamsuna apa nih kalimatan kalimai wa adatu hurufiha tapi wilangane pira-pira hurufe wilangane pira-pira hurufe surat Al-An'am iku isna asyara alfan rola sewu Ibna Asyara Alfan Rola Sewu Ba'ar Ba'umi Atin Lan Patang Atus Wasnatani Wasnani Lan Loro Wa Isrulanan Rong Puluh Ibirawi 12.422 12.422 apane harfan hurufe sing ahli hikmah hikmah ini kita dihitung baca surat Al-An'am dibaca 165 kali. Tahu siso diwaca meneh ping 3000 jumlah kalimahnya. Sedeng tuwek. Apa tuwek tapi kan wis bar maca surat Al-An'am. Sudah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani. Kang paring nikmat, kang gedhe-gedhe, Ar-Rahimi kang paring nikmat, kang lembut-lembut. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo. Alhamdulillah sekabiane puji kulilah kagungane Allah. Alladzi zat khalaqa kang dadekake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ja'ala dzulumati lan dadekake sapa Allah adzulumati ing pira-pira pepeteng wan nur lan padhang. Tapi sumaladzina uli utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina lama co ayat ini ada beberapa catatan mungkin bisa diperhatikan, yaitu ayat ini dimulai dengan alhamdulillah dan sekaligus akan memperkenalkan ciptaan-ciptaan Allah secara global, yaitu langit, bumi, gelap dan terang. Langit, bumi, gelap dan terang. Dan lafal samawat, lafal langit itu dibuat jamak. Itu ada hikmah tersendiri. Di antara hikmahnya adalah bahwa jalan menuju ketinggian langit itu lebih banyak, lebih beragam. Tapi yang namanya bumi itu mesti rendah dan mudah. Kemudian ada hikmah lagi, az-zulumat wa nur. Bahwa yang namanya zulumat, gelap, itu penyebabnya banyak sekali. Nah, segala sesuatu selain Allah itu gelap. Sedangkan sesuatu selain Allah itu beragam. Tapi kalau an-nur, itu hanya akan ada mengerucut kepada Allah. Ilmu nur itu dari Allah. Matahari itu nur, itu juga dari Allah. Ciptaan Allah. Iman itu nur, juga apabila menuju kepada Allah. Tapi kalau gelap, itu dari berbagai sudut. Nah, itu ada hikmah seperti itu. Kemudian orang-orang yang tidak mendapatkan nur, itu mereka akan sama, apa? Sama-sama mendapatkan kegelapan. Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat berpijak di bumi, dia akan kebingungan menghadapi keberagaman langit. Di Allah mengungkapkan, memulai surat Al-An'am ini dengan ungkapan pujian terhadap diri sendiri, terhadap zat-Nya sendiri, karena ternyata Allah memang telah memunculkan berbagai macam ciptaan yang paling mendasar, yang mana semuanya tadi ciptaan-ciptaan itu menjadi tampilan keagungan Allah, tampilan keindahan Allah, tampilan kemahabesaran Allah. Allah menciptakan samawatul arwah, langit dijadikan tempat bersemayam para arwah, karena arwah atau hakikat atau inti dari segala sesuatu itu disaluri oleh kekuasaan Allah sehingga mewujud menjadi sesuatu. Dan Allah menciptakan bumi, memunculkan bumi yang itu dilambangkan menjadi jiwa-jiwa, maka bumi kejiwaan itulah yang akan menjadi tanaman yang akan memunculkan kekuasaan Allah, sekaligus menjadi tampilan-tampilan pekerjaan untuk menyembah Allah. Dan Allah menciptakan gelap dan terang. Gelap dan terang itu dua perlawanan, dan Allah menampak ke dalam dua-duanya, sehingga Allah ya nampak, ya tidak nampak. Itulah hebatnya, itulah Allah. Allah itu al-zahir tapi juga al-batin. Tapi Allah juga menciptakan gelap, juga menciptakan terang. Zaman sulit akan mengatakan sebenarnya mana yang lebih dulu, gelap atau terang. Disitulah maka Allah menjadi apa? Al-zahir wal-batin. Bagi orang-orang yang kafir, sudah barang tentu mereka akan ya'dilun, akan bergeser dari nyataan ini, nyataan bahwa langit bumi semuanya nyatakan Allah. Dia akan mengatakan ya begitulah langit bumi, sehingga dia pun tidak akan tahu tentang Allah itu sendiri. Mari kita teruskan. Wal madhu utawi siyan ngelem iku aamu luwe nyumrambai, luwe merata menalhamdi tidimbang saking memuja. Apa bedanya al-madhu dan alhamdu? Ya an-al-madha karena saat temennya ngelem ikulil akili ya kanggo sing berakal, wali wiril akilan kanggo liane sing berakal. Yang namanya memuji itu apa lebih umum, karena yang berakal dan tidak berakal pun bisa dipuji. Maka mayum dahu mongko kaya oleh bisa dipuji apa akilu wong kang berakal dipuji ala anwa ifado ilihi ing atase pira-pira macam-macam keutamaane akil. Akil itu sapa menungso? Menungso itu dipuji karena potensi-potensinya, karena keunggulan-keunggulannya. Tapi juga ada benda yang tidak berakal juga dipuji karena keistimewaan-keistimewaannya pula. Kadzalika kaya mengkono-mengkono dipuji, yumdahu dipuji apa lu'lu'u, lu'lu' mutiara li husni syaklihi krono baguse bentuke lu'lu'. Wal yakutulan dipuji opal yakutu yakut alani hayati sifaiye ngatasi bangete jernie yakut pesokolatihilan cemerlange yakut, jernih dan cemerlang itu terpuji. Itu tidak berakal tapi ada keistimewaan. Nah, sedangkan hamdu itu hanya untuk yang berakal saja, apalagi apa al-akil di sini tidak benda mati yang dimaksud. Sedangkan hamdu yang semestinya walhamdu ta'i hakikate pujian iku layak sulu ora bisa hasil apa hamdu illa lil fa'ili kejaba kedhi wong kang keduwe zat kang agawe al-muhtari kang milih alama yang ngatasi barang ya seduru kang metu pemaminumu saking alfa ilil muhtar rupane minal isane saking biro-biro kebagusan. Al isane itu artinya apa? Sesuatu yang baik yang diberikan pada yang lain, itu namanya ihsan. ada al ihsan. Tidak hanya karena al jamal. Kalau al jamal itu tadi, al jamal itu memuji karena secara fisik memang dia harus dipuji. Tapi kalau al ihsan karena memberi jasa lalu dia dipuji, itu alhamdulillah. Di walhamdu tawi muji iku aamu luwe umum minasyukri tinimbang saking bersyukur. Dari sisi apa? Li'an alhamda. Kalau saat temennya memuji iku ta'zimul fa'ili, ngagungaken kang agawe. Li'ajlima krono atrae barang hasil sodaro kang metu apa ma'anu saking fa'il, rupane minal in'ami saking aweh kenikmatan. Wasilan kang tumeka, ale tumeka ilaika maring sira au ila ghairika utawa maring liyane sira. Jadi memuji itu, alhamdu itu mengagungkan, menghormati, mengagungkan, menganggap penting dan besar kepada pekerja yang telah mengerjakan sesuatu yang kau anggap nikmat, dan kenikmatan itu sampai kepada kamu atau kepada selain dirimu. Kalau ada sesuatu jasa, penak ngomong ngono, jasa yang sudah diberikan kepadamu atau jasa yang nyampe kepada selain kamu, yang mana jasa itu benar-benar dari al-fa'il tadi, maka ketika kamu menghormati kepada al-fa'il itulah kamu dinamakan orang yang memuji. Alhamdulillah. Ya wa syukru utawi syukur iku ta'zimuhu ngagungaken al-fa'il, tapi li'ajli in'amin krono arai peparing nikmat, wasola kang teko po in'am ilai kamaring siro tok, wakasola lan hasil indakono sandingi siro. Yang namanya syukur itu interaksi antara sang penerima nikmat. Ya, syukur itu katakanlah balian, pantulan dari sang penerima nikmat kepada yang memberi nikmat, itu syukur. Tapi kalau hamdu itu mengagungkan yang memberi nikmat, baik nikmat itu kepada dirimu maupun kepada selain dirimu. Hamdu lebih luas daripada syukur. Wal maksudu tekang disejo min hadhil ayati saking iki ayat iku zikru dalalati, nyebut utawa nutur dalalah, nutur apa isinya, dalalah petunjuk, dalalah ala wujudi soni'i maring ing atase wujude pangeran kang agawe sekabiane kegawean. Jadi dengan menyebut alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumata, itu bisa dibuktikan. Lho ana bumi, ana langit, ana padang, ana peteng, bisa kamu lihat. Bisa kamu buktikan, dan itu jelas bukan kamu yang membuat. Ngono toh? Bukan kamu yang membuat. Juga bukan temanmu, juga bukan tetanggamu. Juga bukan siapa-siapa yang membuat bumi langit, yang membuat terang dan gelap. Semuanya itu hanyalah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha yang lain. Dan itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Lalu apa baik? Di situ ada dua kata, ada dua fi'il. Di situ ada khalaqas samawati wal ardo, ada wa ja'ala. Apa bedanya kholako dan ja'ala? Wal farku utai perbedaan bainal ja'li antarane al-ja'lu wal kholqilan al-kholku. Bahasa Indonesianya sama, menjadikan dan menciptakan. Bedane apa? Inna kulan minuma satemene saben-saben siji minuma saking al-ja'lu wal kholquku wa utawi kulan minuma iku al-insya'u nyukolaken wal ibda ulan lan ibda gawe anyar. Jadi apa mengcreate, al ibda itu mengcreate ibda gawe model, al insa itu menumbuhkan, al ibda menciptakan. Cuma ila annal kholqa mung wae sak temene gawe jeneng al kholqu kuwi kholaqa iku muhtasun khusus bil insya'i takwini kelawan nyukulaken kang bangsa mewujud ya mewujud kuwi dari tidak ada menjadi ada, itu namanya menciptakan. Tapi kalau dari bahan-bahan terus dijadikan, nah itu namanya ja'lu. No. Membuat, jadikan. Jadi wis ana sikile, ana macam-macamnya diracik, digabung dadi kursi. Lomboke, ana bawange, ana terasine, diracik dadi sambel, iku ja'ala. Maka biasanya kalau di tahu itu ada contoh ja'alat tina ibrikon, ja'ala zaitun atina ibrikon, Zaid membuat lempung menjadi kendi. Jadi bentuk dari lempung dirubah menjadi kendi. Itu ja'ala. Tapi kalau kholako itu dari tidak ada apa-apa menjadi ada, itu kholako. Wafilan iku ing dalam jauh apa kholako lan ja'ala makna takdiri utai maknane nguasani bisa wetasiyat lan madhaken wal ja'lu tapi maknane ja'lu iku amun luwih umum wal ja'lu amun lahu wal ja'lu tapi maknane ja'lu iku amun luwih umum lahu kedue makna ini amun umum merambai lagu kedua Gusti Allah. Gusti Allah itu umum ya ja'lu ya khalqu. Kama fi hadhil ayati kama kaya keterak kaya barang fi hadhil ayati kang dalam iki ayat al-karimati kang mulya walit tasrihi aidon takwi maknane ja'lu kuwi termasuk tasri. Tasri contone sama fi qouli ta'ala kaya Allah ta'ala ma ja'alallahu min bakhiratil an'ami. Kita jadi memperlakukan tasir itu apa? Memberlakukan. Maja Allah memberlakukan. Tidak memberlakukan sapa Allah. Tidak mensyariatkan. Maja Allah yang di surat Al-Maidah itu beberapa episode sebelumnya sudah pernah tahu. Allah tidak pernah memberlakukan kurban bakhirah. tentang Bakhiroh itu. Terus diterangkan panjang lebar. Di makna Ja'lu bisa bermakna membuat. Ja'lu bisa memakna menjadikan. Ja'lu bisa bermakna memberlakukan. Atau memperlakukan. Nek. Ja'ala. Ja'alal mindila. Ja'alal mindila. Satiron. Memberlakukan. Memperlakukan. Taplak dijadikan satir. Itu juga pakai kata ja'ala. Nek. Wes, iki wa jam'u zulumati utawi jamakno lafal zulumat dunan nuri orang jamakno lafal nur lab dibuat jamak sedangkan lafal nur dibuat mufrad likasrati mahaliha rono akeh panggonane zulumat karena memang gelap itu di mana-mana. Hampir setiap tempat ada sisi gelapnya. Ilmamin najirmin. Il. Krono mamin jirmin ora ono. Utawi saking benda satu pun. Jirmin saking satu benda pun. Ila walahu zilun. Kejopo walahu iku kedue jirmun. Zilun utawi ono ayang-ayangi. Nah, wazilu utawi ayang-ayang. Wazil iku az-zulmatu peteng. No. Bikhilafin nur. Bikhilafin nur iklawan bedani cahaya. Sing jenenge cahaya kira. Orang duwe ayang-ayang. Orang duwe sisi gelap. Bikhilafin nur ibedo kelawan nur. Paina mongko sak temene nur iku min jinsin wahidin. Saking jenis kang siji. Bahwa anar. Bahwa anar. Contone. Wa za Iza kumila alal kaifiyata ini al maksusata ini bikisil basar. Wa za utawi iki makna alasan mengapa lafal dulumat dibuat jamak dengan lafal nur dibuat mufrad karena secara tampilan lahir yang bisa dilihat saja sudah jelas lab itu ada di mana-mana pokoknya setiap benda mesti ada sisi gelapnya no. Tapi kalau yang namanya nur itu dari satu jenis yaitu nar. Ini kalau idza khumila yang pernah atau dimaknani apa dzulumat wan nur dimaknani alal kaifiyata ini yang ngatasé kaifah loro cara loro al maksusata ini kan kena dilihat karone bikisil basori kelawan apa pandangan mata. Bisa juga dimaknani yang lain. Wa in khumila. Namun jen maknani. Apa an-nuru lafal nur. Dimaknani ala nuril islam. Yang ngatasi cahaya keislaman. Wal iman ilan iman. Wal yakin ilan yakin. Penubuat ilan nubuah. Wa zulumatulan dimaknani. Apa zulumatu lafal zulumat. Dimaknani ala zulmati syikriki yang ngatasi petengi musyrik wal kufrilan kufur wa nifakilan munafik panakulu mongko ngucap sopo kita li annal haqqa wahidun wal batila kasirun no. Kalau zulmat dan nur itu dimaknani yang lebih dalam lagi tidak hanya yang dilihat mata maka jelas apa al haq. Islam itu hak, al-iman itu hak, al-yakin itu hak, an-nubuah itu hak, rasul itu hak. Nah, sumbernya adalah li'anal haqqa wahidun. Karena saat temennya hak, iku wahidun siji. Semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi wal batilu ta'i batil, sesuatu yang batal iku kasirun akeh. Batal itu artinya bisa dihapus, itu jenenge batal. Sing kena dibusek, dihilangi, itu jenenge batal. Satu-satunya yang enggak batal hanya Allah. Yang enggak bisa, bisa dihapus, maka Allah itu al-haq. Wa taqdimu dzulumati utain disiaken dzulumat. Ala nuri ngarekaken ing atase nur. Mergo li anna dzulmata krana sak temene peteng iku adamun ora ana. Iku adamun nuri ora anane nur. Anil jismi saking jisim. Aladzi kang yakbalu kang nampa apa ladzi hu ing nur. Wa adamul muhtasati utawi ora anane barang kang anyar iku mutaqaddamun den disiaken ala wujude ngatasi wujude muhtasat. Ana karo gak ana iku lek bagi makhluk lho ya. Bagi makhluk ya, anane karo gak anane dhisik ndi? Sing gak anane. Sing gak ana ki apa? Akeh, apa-apa gak ana. Dadi jamak ngono to. Lah sing anane sapa? Allah. Lah berarti sitok. Ka an-nur itu mufrad. Lau nurus samawati wal ard. Summa ladzina. Utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Biro bihim kelawan pengerane ladzina iku ya giluna padha ngalih. Padha musyrik, padha bandingaken. Ayu syrikuna tegese padha musyrik sapa ladzina kafaru bihi kelawan Allah. Nyekutoaken ngafe apa mensekutukan ghairahu ing liyane Allah. Wadil jumlah tu tak kikit jumlah iku imam maktufatun ono kalane den atafaken ala kauli yang ngatasi dawe Allah Ta'ala alhamdulillah lafal alhamdulillah tumaladzina kafaru bi rabbihim yakdilun wal ba'u taibai lafal bi rabbihim iku muta'alikun kumantung bi kafaru kelawan lafal kafaru. Kaya kunu mongko ana apa lafal yak dilun. Iku minala uduli saking makna udul. Minala uduli saking makna udul tegese ngalih. Ngalih sangka Allah. Wala maf'ula lahu lan ora ana maf'ul iku mujud lahu kedhi lafal yak dilun. Di lafal yak dilun itu tidak ada maf'ulnya. Nah, maknane piye? Wal mana utai maknane? Iku innallaha satamani Allah Ta'ala iku haqiqun. Iku haqiqun wis sak nyatane sudah sangat seharusnya banget hake. Banget hake bilhamdi kelawan den puji. Alama ing atase barang kalako kang dadekake sapa Allah ing mak. Di anna ukrana satamani Allah Ta'ala iku ma kalako. Ora dadekake sapa Allah ing mak. Ila nikmatan kejobo dadi kenikmatan. Itu hebatnya. Allah itu membuat apapun itu mesti menjadi saluran nikmat. Apapun itu. Itu. Suma ladzina nuli utai wong akeh kafaru kang podo kafir sopo ladzina. Biro bihim klan pengerane ladzina iku yamiluna podo condong ngalih. Yamiluna podo condong ngalih anhu ados saking Allah. Mulane fayak furu namangka padha ngufuri sapa ladzina nikmatahu ing nikmate Allah. Dia dilun bermakna berpindah. Berpindah dari Allah sehingga kalau tau menerima nikmat, maka nikmat itu dianggap bukan dari Allah. Itu sikap orang kafir. Au muta'alliqatan. Au muta'alliqatan. Muta'alliqatun ya, baknya itu bak birobihim. Au muta'alliqatun uto gumantung biak diluna kelawan lafal yak dilun. Wahua utawi. Utawi. Lafal yak dilun iku minal adul. Saking lafal adul. Wa yudha'u lan den sele apa arabu lafal rob disele mau diad domiri jadi panggonane domir al-a'idikang bali bali ilaihi maring al-ayat ikan bali ilaihi maring Allah Ta'ala. Wal mana utai maknane, wal mana utai maknane ku ana usah temene kelakuan iku muhtasun usah temene Allah. Ina usah temene Allah iku muhtasun tertentu bistih kokil hamdi kelawan ngehaid dan puji. Wal ibadati lan di sembah bi'tibari dati kelawan milang dati Allah wa bi'tibari su'uni lan kelawan milang piro-piro su'un urusane Allah perkarane Allah al-azimati kang agung al-khosati kang tertentu bi kelawan Allah nanging sumaha ula il-kwafaratu nuli utai mengkono-mengkono wong kafir iku yusawuna podo madakan sopo wong kafir bihi kelawan Allah madakna wairu wong liyane Allah bil ibadah ting dalam ngibadah alati kang iya kang utawi ibadahiku akso goyati syukri notok notoke puncae syukur alati kang rosuh kang utawi pangkale syukur ndas-ndasane syukur iku alhamdulillah memuji itu. Wa imamak tufulan ono kalane den atafaken ala kauli ing atase Allah Ta'ala khalaqas samawati dawuh khalaqas samawati summal ladzina kafaru itu. Jadi summa itu atafnya kepada sapa mang kepada khalaqas samawati. Wal bauta iba lafal birabbi kumutun gumantung ya dilun kelawan lafal ya dilun. Wa qutimat lan dintisaken apa bakli ajilil fasilati krono arae pisahane ayat. Waya utawi maknane utawi maknane bak iku bimakna ima bimanaan ono kalane kelawan maknane lafal an. Berarti bi robbihim yakdilun ae yakdiluna an robbihim. Waya diluna te lafal yakdilun kemenal udul saking lafal udul. Ngalih tapi kalek adul iku mau apa mau madakno adulun madakno lek udulun ngalih wal makna ta maknane innallaha sak temen Allah Ta'ala iku khalaqa dadekno sapa Allah mak ing bareng layak diru kang ora kuwasa alai ing ngatasé mak sapa kadunung siji sewa usaliane Allah nanging sumaladina kafarun uli utawi wong kafir aladina wong akeh kafaru kang padha kafir sebelah tadi ku ya diluna madhaaken apa ngalih ya diluna ngalih sapa wong kafir an robbihim saking pangerane wong kafir ila ghairihi maring liyane wong kafir auli takdiati utawa auli takdiati utawa kanggo mano takdia bae ku bak takdia waya diluna ta lafal ya dilun ku menal adli saking masdar al adl wawal tay ala adli ku atas yatu madakno wal makna tay maknane iku ana usah temene Allah Ta'ala iku khalaqa dadekna sapa Allah hadhil asya'a hadhil asya'a ing iki pira-pira suwiji-wiji ala zimata kang agung alati kang layak diru kang ora kuwasa ala ya ing atase asya'a zimah sapa akadunung suwiji sawu saliyane Allah nanging wong kafir suma innahum nuli sak temene wong kafir iku yak diluna madhaaken sapa wong kafir bihi kelawan Allah dipadakno jamadan ing barang kang mati layak diru kang ora kuwasa apa jamad ala sae ning atas siji-wiji aslan babar pisan maknanya yak dilun lane fayakunu mongko ana apa al maf'ulu maf'ul baiku mahdhufan den buang wa kalimatu summa utawi kalimah summa iku listibadi syirki krono amre ngeduhaken musyrik bakda wuduhi ayati kudratihi sawuse pertelane pira-pira ayat kekuasaane Allah Ta'ala. Jadi dibuat summa, summa itu artinya jauh sekali beda karo wa podo-podo huruf ataf wawu pak karo summa iku beda. Ngono. Wawu iku pokoke gandeng ngono wawu. Istara itu ad-daftara wal qalama. Saya membeli buku dan pulpen. Mbok pokoke dan apa ta tuku buku dhisik, akeh tuku pulpen. Apa ta pulpen dhisik akeh tuku buku. Itu secara umum nganggo wawu. Tapi lek nganggo fa itu urut. Istara itu al-qalama fadaftara. Jadi aku tuku pulpen dhisik baru nyusul tuku buku. No. Ta'alam tu ta'alam tu fil faslil awal fal faslil tsani fal faslil tsalits. Nah, itu berurutan. Fa itu litartib, urutaken. Saya sekolah belajar masuk kelas 1 dulu, lalu kelas 2, lalu kelas 3. Tapi lek summa itu jauh. Jauh. Pamane ngene. Dakhaltu mlebu sapa ingsun albaita ing omah. Oh wis terus lapo-lapo. Summa nakahtu nuli nikah sapa ingsun fiing dalem omah. Omah wis suwi wis macam-macam ya wis melok sing di omah barang terus kono ngurusi sapine sing di omah barang lah suwe-suwe dipek mantu. Nanti nguli kari-kari itu biasanya summa. Ya kala saufa ta'lamuna summa kala saufa ta'lamun. Summa itu maknanya prosesnya sudah digangi berbagai macam peristiwa itu namanya summa. Ulit tu sohiron. Saya dilahirkan masih kecil. La a'lamu syai'an, saya tidak tahu apa-apa. Summal'an, summal'an. Suwe-suwe, sumaku suwe-suwe, summal'an. Kuntu syai'an, aku dadi wong tuwi. Jadi, ora diurutne, lek diurutne kan ngene. Kuntu tiflan. Pak Sobian, Pak Sababan, Pak Kahlan, Pak Haroman. Aku asalnya dari cacing nih, Tiflat. Terus dari Sobi. Cah. Cah, anak-anak. Tiflat itu bayi. Sobi bocah, bermain. Sabab, remaja, pemuda. Terus Kahl, dewasa. Harom, tua. Wi urutene ngono nganggo fa fa fa lene jujuk prosesnya tengah gak disebutne maka pakai summa. Lah ini ayatnya dilon hubungane pe ayat iki barmuni alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardu wa ja'ala dzulumati wan nur. Lah kok summal ladzina kafaru rabbihim baik aduh banget. Gatuke antarane Gusti Allah wis gawe bumi langit, gawe terang dan gelap kok. Moro-moro malah wis ora mungkin jajane. Lho kok ujug-ujug wong kafir iku kok iso juga kenal Gusti Allah iku piye to? Itu ternyata prosesnya memang panjang juga, istibat menganggap jauh. Artinya sebenarnya kekafiran itu tidak mungkin lah. Oh, jelas kok, jadi sampai kafir itu mesti ada berbagai proses faktor yang menghalangi orang itu sampai menjadi kafir. Baik, secara wadah ciptaan manusiawi, apa pemahaman manusiawi, perasaan manusiawi, sebenarnya kekafiran itu apa keimanan dan keselamatan itu sesuatu yang pasti. Pasti. Kullu mauludin yuladu alal roh. Tapi wa innama abawahu bahwidani ayunasironi lah. Berarti kan ada proses. Di yuno bapak elan dadek no ngader. Ngader di dadek no nasironi dan Yahudi. Orang ujuk-ujuk orang. Lahir di stempel Yahudi. Gak bisa mesti prosesnya terwawa. Cuma disebut di situ karena lil istim'at. Sifat menganggap sesuatu yang aneh dan tidak mungkin sebenarnya kalau sampai ada orang yang muslim ayat-ayatnya begitu jelas. Kalau ngayatnya jelas kok sampai musyrik. Kalau jawabnya mosok. Mosok itu kan menganggap jauh. Menganggap tidak mungkin. Kalau ini zaman. Ya bahasa itu. Mosok. Mosok itu artinya istifan. Menganggap jauh, enggak mungkin. Hanya memakai lafal summa. Walladzi khalaqakum min tin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أخير الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi sahabat telah kita ikuti Mutiara Senja kajian tafsir Al-Quran Nurul Hadi karya Imam Nawawi Al-Bantani bersama Kyai Haji Imron Jamil dari Jombang Jawa Timur. Simak dan ikuti kajian selanjutnya hanya di 87.6 Radio Ahai FM. Ini kok nggak ada tabuhan rebananya? Iya Pak Haji, belum punya alatnya. Suara vokalnya sih udah bagus, tapi sayang Pak Haji kalau nggak ada rebananya. Kalau dalam pelajaran nahwu bagaikan istilah idhofah vokal mudhof, sedang rebananya mudhof lain tak bisa dipisahkan. Soalnya bingung Pak Haji mau cari tempat yang jual rebananya.